dan menyu layani sehidup semati nanging ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi kutendokan dolane nyati rekan menyu layani tukang masyarakat.